hadis ketika ada tahwilus sanad, kita menghafal dari salah satunya. Misal haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah ha haddatsana Ibnu Numair. Kemudian kita hafal langsung dari jalurnya Ibnu Numair. Ya, langsung haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana haddatsana Abu Muawiyah anil A'mash, gitu ya. Anil A'mash. Apakah diperbolehkan yang seperti ini? Secara amanah ilmiah, khanifidina azaniyallahu wa iyyakum, kita menghafalkan sanad seperti yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Ya, seperti yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Kalau yang antum baca, yang antum hafalkan dari jalurnya al-Imam Muslim rahimahullah, maka hafalkan sesuai dengan lafaz yang dibawakan oleh al-Imam Muslim. Ya. Bisa dipahami? Kitab beliau ini ditulis ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum oleh kurang lebih 6 atau 8 muridnya Imam Muslim rahimahullahu taala untuk sampai kepada kita. Untuk sampai kepada kita, dan seluruhnya ditulis seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim. Tidak ada yang pakai instan semacam ini. Ya, daripada bulat Ustaz, hak. Belum lagi kadang satu sanad haknya sampai 4. Kan gitu ya. Tahwilus sanad, ngeluh Ustaz. Langsung saja Ustaz jalurnya. Kan lebih ringan, kayak Imam Bukhari gitu ya. Nah, untuk amanah ilmiah, hafalkan seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kalau memang pakai jalurnya Imam Muslim. Kalau enggak mau ribet, ya pakai jalurnya Imam Bukhari monggo. Jadi pahami, berhubung ini darasnya Sahih Muslim, pakai kitabnya Al-Imam Muslim rahimahullah, kita ikuti gaya beliau. Jadi pahami? Nah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar.